Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati berbuat terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oke, pendengar yang dikasih Tuhan. Pembacaan kitab yang lumayan panjang, 25 ayat. Nah, kita di dalam 1 Petrus, ya, surat yang dikirim oleh Rasul Petrus, ya, seorang yang ya memiliki temperamen yang sedemikian rupa, yang diolah oleh Tuhan Yesus menjadi alat yang sangat efektif, menjadi pemimpin, dan dia menuliskan surat ini sekitar tahun 62-64, ya. Nah, dikirim kepada ini jemaat-jemaat di Asia, ya. Di dalamnya berisikan banyak hal yang baik, yang indah, nasihat, doktrin, dan lain sebagainya, ya. Dimana di pasal 1 telah kita pelajari bahwa kita ini ya, haruslah menjadi alat Tuhan di akhir zaman, ya. Menjadi ini orang yang memberitakan kebenaran, ya. Dan dia berkata bahwa kita adalah orang yang beruntung, ya, karena nubuatan para nabi semuanya itu adalah untuk, ya, orang-orang zaman berikutnya. Dan itulah sebabnya, ya, nabi-nabi ingin tahu apa isi nubuat mereka. Bahkan malaikat pun kepingin tahu isi nubuatan para nabi itu, ya. Dan kemudian kitalah, ya, orang yang mengenal keselamatan itu dengan lebih jelas, ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita perlu, ya, dengan hidup yang sangat hormat kepada Allah, hidup yang sangat hormat, ya, karena kasihnya, karena kemurahannya yang kita rasakan itu, ya. Kemudian, ya, katanya kita telah dilahirkan kembali, yang bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, ya, oleh firman Allah yang hidup, ya, dan yang kekal, ya. Sebab itu, ya, kita harus, ya, menjadi alat Tuhan. Kita jangan seperti ini, ya, seperti orang-orang yang di luar sana, ya. Kita harus menjaga hidup ini dengan penuh kesaksian, gitu. Nah, di pasal yang kedua ini, ya, kemudian Rasul Petrus, ya, berkata di sini, karena itu, ya, karena kita sudah dilahirkan kembali, ya, Buanglah segala kejahatan, ya, karena sekarang kita adalah manusia baru. Rasul Paulus memakai istilah ciptaan baru, ya. Di sini dikatakan Rasul Petrus mengatakan dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali, ya. Kita bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran bukan hanya kepada manusia-manusia di muka bumi ini saja, tetapi bahkan kepada malaikat-malaikat. Oleh sebab itu, ya, kita harus hidup sedemikian rupa menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian. Bukan hanya kesaksian bagi manusia, tetapi kesaksian bagi malaikat. Wah, kalau kesaksian bagi malaikat berarti juga, ya, harus jaga diri, bukan kalau tidak di depan orang lalu kita boleh berbuat sesuatu yang tidak beres karena malaikat lihat kita, gitu. Jadi kita harus mempunyai kesaksian bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap malaikat-malaikat juga, kan. Nah, di sini buanglah segala kejahatan, kan, segala tipu muslihat, ya. Nah, ini tipu muslihat. Waduh, kalau kita bicara soal tipu muslihat ini, banyak orang Kristen juga terlibat tipu muslihat, ya. Tadi malam saya pergi itu mengajar di, ya, PA di daerah Tangerang, di sana, di daerah Tangerang, ya. Nah, kemudian melewati daerah-daerah, dan yang di dalam mobil saya kasih tahu, menunjuk kepada sebuah ruko kecil, ada alumni dari Grafe yang buka sekolah teologi di situ, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, membuat saya berpikir, ya, ini banyak orang ini, ya, menjadikan pelayanan untuk cari makan saja, gitu, ya, cari makan, ya, ya, bagaimana, ya, dan didukung oleh pemerintah juga, ya, dan mendapatkan, ya, apa istilahnya, akreditasi dari pemerintah misalnya, lalu menjual ijazah, ya, menjual ijazah yang akreditasi ini, gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sekolah-sekolah teologi yang berbuat demikian, ya, mereka tidak mempedulikan apa yang mereka ajarkan, mutu dan lain sebagainya, ya, asal bermodalkan pokoknya sudah diakreditasi sama pemerintah. Malah saya dengar, ya, saya dengar di daerah, lebih lagi, ya, di daerah, ya, di Kalimantan Barat ada di satu daerah yang katanya mau dimekarkan jadi provinsi, ya, di mana ada pendeta yang sekolah Alkitabnya saja belum ada, gitu, tempatnya belum ada, pokoknya belum ada, dia sudah bikin suratnya dan dia sudah mendapat akreditasi, ya, kita jadi bingung juga, ya, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, nah, begitulah, ya. Nah, katanya mestinya kita mesti tinggalkan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, gitu. Itu mestinya ditinggalkan. Orang Kristen tidak pakai cara yang macam begitu, ya, tidak pakai cara yang macam begitu. Gitu. Jadi jangan tipu muslihat segala macam. Ada banyak ini gereja yang yang menyuruhkan begini, datanglah di sini kebaktian, ya, kamu akan diberkati oleh Tuhan, ya. Tapi kemudian suruh orang kasih persembahan yang banyak, gitu. Bukan diberkati Tuhan, dia yang diberkatin, ya. Yang datang sih duitnya makin habis, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tipu muslihat, ya. Tipu muslihat sekali. Ada lagi pendeta yang lebih galak lagi yang berkata, ya, nah, orang yang sudah datang ke tempat dia, yang sudah dibaptis, ya, itu tidak boleh pergi lagi, katanya. Kalau pergi akan dikutuk oleh Tuhan. Wah, ini tipu muslihat. Ini bukan hanya tipu muslihat, ini ngancam, ini yang ngancam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita tahu, ya, yang dari Tuhan tidak berbuat yang demikian, ya, tidak berbuat demikian. Nah, jadi banyak sekarang hari ini yang demikian ini. Kita serukan bukan hanya bebas pindah gereja, ya, bahkan bebas pindah agama karena hak asasi manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat 2 dikatakan, nah, ini masih ayat 1, kedengkian dan fitnah. Nah, semua itu harus dijauhkan, ya. Jangan, ya, jangan sampai yang demikian ini terjadi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadi kita jangan jangan otak kita itu penuh dengan tipu muslihat yang jahat gitu, tetapi ya hendaklah kita seperti bayi yang baru lahir katanya, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ya, bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, ya, yang murni dan yang rohani gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, haus akan kebenaran ya. Nah, ini yang patutnya menurut Petrus ya, ini yang patutnya. Nah, katanya supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya cek di bahasa asli Alkitab di Textus Receptus ya, itu kata beroleh keselamatan itu tidak ada ya, tidak ada. Nah, kalau Anda tidak punya Alkitab bahasa asli, Anda cek di bahasa Inggris ya, King James Version, itu enggak ada. Jadi sampai di kata bertumbuh gitu ya, bukan bertumbuh dan beroleh keselamatan, bukan keselamatan itu diperoleh setelah bertumbuh gitu. No, no, ya tidak begitu ya. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh gitu. Ya betul ya. Setelah kita diselamatkan, karena di atas dikatakan kita sudah dilahirkan kembali. Sekarang ini kita bertumbuh, bertumbuh ya seperti bayi, bayi bertumbuh oleh air susu yang murni. Nah, kita demikianlah kita bertumbuh secara rohani oleh air susu yang murni, yang rohani, yaitu pelajaran firman Tuhan yang murni, yang tidak ada ini apa, tipu muslihat di dalamnya atau maksud loba dan lain sebagainya. Kita menyampaikan firman Tuhan dengan tulus ikhlas ya, dengan sungguh-sungguh ya. Pokoknya Anda turutilah firman Tuhan itu. Nah, kemudian ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan katanya. Ya, jadi bertumbuh. Kalau kamu sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, pasti kamu akan bertumbuh gitu, bertumbuh dengan wajar gitu. Sebagai seorang bayi yang benar-benar sudah minum susu, ya dia mesti bertumbuh. Ya, kalau tidak kan something wrong gitu ya. Ada sesuatu yang tidak beres, mungkin sakit atau apa gitu. Nah, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya. Datang kepada siapa? Kepada Yesus Kristus ya, batu yang hidup itu ya. Jadi Yesus Kristus disebut batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia. Nah, dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, dihormati di hadirat Allah. Jadi batu yang hidup ya, dia dibuang oleh manusia, tetap dipilih oleh Allah dan dihormati di hadirat Allah ya. Nah, kemudian ayat yang 5, ya biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Dan biarlah tiap-tiap diri kita ya sebagai batu hidup yang dipakai untuk membangun ya rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Nah, kita ini imamat kudus ya. Jadi setiap orang percaya adalah imam, imam ya. Setiap orang percaya Yesus Kristus adalah imam besar ya. Kita setiap orang percaya adalah imam. Itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak boleh ada praktek keimamatan. Itu gembala itu bukan imam, dia itu gembala bukan imam. Jadi ya tidak dibenarkan untuk angkat tangan memberkati orang lain ya, memberkati terimalah berkat dari Tuhan ya. Itu tidak benar itu ya, itu praktek keimamatan itu ya, itu tidak diperbolehkan mestinya itu ya. Nah, itu sisa praktek keimamatan yang dibawa keluar dari gereja Katolik. Kalau di gereja Katolik memang ada imam ya. Tapi sesuai dengan Alkitab ya, mestinya di gereja yang benar tidak ada imam ya, karena kita setiap orang percaya adalah imam ya, dan Yesus Kristus adalah imam besar gitu. Nah, katanya ini imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi kita semua ini adalah imam dan kita diharapkan untuk mempersembahkan persembahan rohani. Kalau kita bukan imam, kita tidak boleh mempersembahkan sesuatu, mesti serahkan kepada imam gitu ya. Yang karena berkenan kepada Allah. Jadi kita mempersembahkan satu persembahan yang karena Kristus berkenan kepada Allah ya, berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci katanya, tertulis di dalam kitab suci itu, ini kutipan dari Yesaya 28 ayat 16 ya. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya, di Sion diletakkan suatu batu yang terpilih katanya, sebuah batu penjuru yang mahal. Oh ya, Yesus Kristus itu batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oh puji Tuhan ya. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan dipermalukan, karena dia adalah satu-satunya juru selamat ya. Tidak ada manusia, satu manusia pun yang masuk surga tanpa oleh Yesus Kristus ya. Tanpa jasa Yesus Kristus tidak ada satu manusia pun masuk surga. Jadi kenapa? Karena kita semua orang berdosa. Orang berdosa harus dihukum, dan hanya Yesus Kristuslah juru selamat yang menyerahkan dirinya untuk dihukumkan. Jadi Adam dan Hawa, Abraham, Musa, semuanya, Nuh ya, mereka masuk surga melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang, yang masih dijanjikan gitu, yang dijanjikan. Dan ya, kita hari ini diselamatkan melalui percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yang sudah disalibkan, yang sudah ya itu menebus kita ya. Penebusan sudah terjadi bagi Adam dan Hawa, Musa, Harun, semuanya. Itu penebusan akan datang. Jadi tidak ada satu manusia pun yang masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi betapa dia adalah batu penjuru yang mahal ya. Betapa dia adalah yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan ya. Betul sekali, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu katanya yang percaya ya, bagi kita yang percaya, ia mahal ya. Oh, kalau bagi orang lain dia tidak mahal, setidaknya bagi kita yang percaya, percaya dia mahal, karena oleh dialah kita diselamatkan. Jadi betapa kita naikkan ucapan syukur kepada Allah karena dia ya. Karena dialah saya diselamatkan, karena dialah hidup saya berubah, karena dialah maka saya ya penuh sukacita, karena dialah saya ya mendapatkan posisi yang kudus di hadapan Allah. Karena dialah semuanya, karena dialah hari ini saya masih bernapas, itu pun karena dialah. Jadi bagi orang lain kalau dia tidak mahal, oh bagi saya dia adalah mahal. Dia luar biasa mahal. Dia adalah yang terpenting dalam hidupku ya. Dialah yang paling utama dalam hidupku. Apakah bagi Anda juga demikian? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berkata amin ya. Yesus Kristus adalah yang termahal, yang terutama ya, yang terpenting dalam hidup kita. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya katanya, bagi mereka yang tidak percaya, aduh ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan ya, telah menjadi batu penjuru ya, juga telah menjadi batu sentuhan bahkan, dan suatu batu sandungan. Ya, bagi mereka itu jadi batu sandungan ya, bagi mereka itu menjadi batu yang menimpa mereka, nanti mereka bisa mati ya. Bagi mereka, mereka bisa tersandung dan jungkil balik ya. Itu bagi mereka itu batu sandungan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi orang yang akan binasa, Yesus Kristus itu adalah nama yang mereka benci ya. Nama yang mereka benci ya, padahal ya Yesus tidak pernah mengajarkan satu pun pengajaran yang jahat. Dia tidak pernah mengajarkan supaya muridnya itu menyakiti orang, satu orang pun tidak ya. Saya heran mengapa ada orang yang bisa membenci dia ya. Mengapa ya? Ah, itu pasti orang itu yang tidak beres ya. Di dalam hatinya ada yang tidak beres. Kalau dia benci kepada Yesus Kristus, berarti dalam hatinya tidak beres. Mengapa? Orang sebaik Yesus ya, orang sebaik dia yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Coba kalau kalau musuh kita mendengar Tuhan Yesus ngajar kita mengasihi dia, oh mestinya dia terheran-heran ya, mestinya dia menjadi ini mengasihi Yesus yang mengajarkan itu. Oh rupanya dia hebat ya, dia bukan mengajar murid-muridnya untuk pukul kita, dia mengajar muridnya untuk mengasihi kita. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oh mestinya Yesus disayang oleh semua orang, tetapi iblis tidak tinggal diam ya, dia menghasut orang, dia ini ya memelintir hati orang ya, dia ini membisikkan hal-hal yang keliru ya, dia memakai segala cara tipu muslihat ya. Cara tipu muslihat itu adalah cara iblis ya. Cara iblis. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah coba lihat katanya, bagi mereka yang tidak percaya, sungguh dia adalah batu sandungan ya. Dia adalah batu sentuhan, batu sandungan yang membuat orang jatuh ya, yang membuat orang sempoyongan. Nah mereka tersandung padanya, katanya mereka tersandung padanya ya, ayat 8, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Oh ya, yang tidak percaya, yang tidak taat kepada firman Allah, mereka tersandung ya pada batu sandungan, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, memang mereka ya tersandung oleh batu sandungan itu. Nah, di ayat 9 katanya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah yang penerima surat ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kamulah bangsa yang terpilih. Nah ini dia memparalelkan dengan orang Yahudi itu, bangsa yang terpilih, bangsa yang dipilih oleh untuk menjadi apa? Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, bertugas untuk menjaga ibadah simbolik dari masa sejak hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis tampil ya. Itu sesuai dengan Lukas pasal 16 ayat 16 ya. Lukas 16 ayat 16. Jadi bangsa Yahudi adalah bangsa yang terpilih. Nah sekarang siapa lagi bangsa yang terpilih sesudah Yohanes Pembaptis muncul? Sesudah Yohanes Pembaptis muncul sampai hari pengangkatan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergabung ke dalam jemaat. Nah ini disebut bangsa yang terpilih ya. Jadi yang tergabung ke dalam satu jemaat ya, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dilahirkan kembali, ini menurut istilah yang dipakai juga oleh Petrus, seperti yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yang dilahirkan kembali ya. Nah inilah bangsa yang terpilih, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani ya, royal priesthood namanya, royal priesthood. Jadi imamat yang rajani. Nah sudah jadi imam, jadi raja lagi kita ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah sekali lagi saya hanya mau ingatkan ya, bahwa gereja yang benar, yang Alkitabiah, tidak ada jabatan imam, karena setiap orang percaya adalah imam ya. Imam ya sebenarnya imam bagi bangsa lain, imam bagi orang lain yang belum percaya. Jadi kita bekerja, kita mendamaikan mereka dengan Allah ya, kita menjadi perantara antara orang yang belum percaya dengan Tuhan gitu. Jadi kita imamat yang rajani ya. Jadi tidak ada jabatan imam di dalam gereja yang benar, yang Alkitabiah, dan seharusnya juga tidak ada praktek-praktek keimamatan ya, tidak ada praktek-praktek keimamatan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus hapus semua praktek keimamatan itu, karena itu bertentangan dengan Alkitab. Contohnya ya, ini di akhir kebaktian ada terimalah berkat dari Tuhan. Ah ini pemberkatan, itu praktek keimamatan ya. Praktek keimamatan itu ya salah satunya. Dan seringkali juga ada mau ini pindah rumah ya, undang pendeta datang di situ, katanya ini pemberkatan kataan rumah, apa-apaan tuh ke rumah diberkati bagaimana ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu praktek keimamatan. Seringkali orang Kristen tidak diajar dengan benar ya. Mereka bahkan ini gini katanya ya, mesti doa pendeta lebih didengar oleh Tuhan. Jadi kita minta dia doakan. Ini suatu kesalahan ya, suatu kesalahan. Sama doa kita sama didengar oleh Tuhan gitu ya. Nah, jadi bukan demikian ya. Mesti pendeta yang doa, bahkan baru talk chair gitu ya. Tidak ya. Itu konsep keimamatan. Jadi menempatkan ini pendeta sebagai imam gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua hal yang demikian harus disingkirkan ya, karena itu bertentangan dengan kebenaran perjanjian baru ya. Kebenaran perjanjian baru yang mengajarkan bahwa setiap orang percaya adalah imam, bahkan kita ini imamat yang rajani ya, bukan lebih hebat dari imam keimamatan Harun. Kalau keimamatan Harun bukan keimamatan yang rajani, dia hanya imam, raja lain lagi gitu. Tetapi kita yang imamat yang rajani ya, sekaligus imam sekaligus nanti akan jadi raja gitu. Bangsa yang kudus ya. Nah, jemaat yang terkumpul dalam satu jemaat, orang-orang yang terkumpul dalam jemaat dilihat sebagai satu bangsa yang kudus ya, umat kepunyaan Allah sendiri ya. Betul ya, umat kepunyaan Allah sendiri kita ini ya. Jadi yang terpilih dan tergabung ke dalam satu jemaat, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Perbuatan apa yang besar dari dia? Ini banyak bikin kesalahan di sini. Bukan masalah ini ya. Lalu mereka mulai ini mau mengadakan mujizat dan lain sebagainya. No. Apa tahu nggak perbuatan paling besar dari Yesus Kristus, yaitu bahwa dia datang untuk melenyapkan dosa. Dia datang untuk menjadi domba korban yang dikorbankan di atas mesbah, di atas kayu salib. Dan oleh dialah maka kuasa dosa dilenyapkan. Sehingga Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" katanya. "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut itu ya dosa itu ya. Sengat mautnya itu di manakah, kata Rasul Paulus, sudah tidak ada ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, perbuatan dia yang besar itu adalah apa? Dia menyelesaikan ini tuntutan dosa atas manusia, sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus pernah berteriak, "Sudah selesai," katanya begitu ya. Nah, mengapa jalan menuju ke surga selesai? Karena dosa sudah dibereskan. Itu perbuatan yang besar dari dia, perbuatan yang besar ya. Nah, sedangkan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya sekedar untuk membuktikan bahwa dia Mesias. Itu sekedar membuktikan bahwa dia juru selamat. Karena di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dinubuatkan bahwa kalau juru selamat datang, kalau Mesias datang, dia akan mengadakan mujizat gitu. Jadi mengadakan mujizat itu adalah satu tanda bahwa dia adalah Mesias gitu ya. Jadi itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya pergi bertanya apakah Yesus itu sungguh juru selamat atau Mesias yang dijanjikan, Tuhan Yesus tidak ujukin KTP gitu ya tuh, lihat enggak. Dia bilang kepada murid Yohanes, "Kasih tahu Yohanes ya tuh, orang buta sudah melihat, orang timpang sudah berjalan ya, orang ini bisu sudah berbicara, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin ya." Itu apa artinya? Ya betul, dialah, karena dinubuatkan Mesias datang akan mengadakan mujizat ya. Jadi dia membuktikan itu, dan dia memberi kuasa kepada rasul-rasul yang diutusnya untuk mengadakan mujizat. Kemudian dia menubuatkan bahwa pada akhir zaman ya, Mesias palsu akan datang. Nah, Mesias palsu akan datang dan mengadakan mujizat palsu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda lihat orang yang mulai mengadakan mujizat atas nama Tuhan Yesus, maka waspadalah, Anda harus siuman, jangan tertidur, dan jangan sampai Anda ini apa terhipnotis ya. Waspadalah, karena dinubuatkan pada akhir zaman Mesias palsu datang dan mereka akan mengadakan mujizat-mujizat palsu katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah inilah ya, kita perlu berhati-hati ya, berhati-hati. Nyatanya ini memberitakan perbuatannya yang besar dan yang telah memanggil kamu keluar, memanggil kita keluar dari apa? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, puji Tuhan, dialah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hari ini apakah sudah terang? Apakah Anda sudah terang? Apakah Anda bisa membaca Alkitab dengan baik? Apakah Anda bisa mengerti kebenaran? Kalau belum, Anda perlu berlutut dan berkata, Tuhan Yesus Kristus, ya, saya orang berdosa dan saya percaya Engkau adalah Juru Selamat, maka masuklah ke dalam hatiku, terangilah hatiku, gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 ini adalah, ya, kita lihat di ayat yang ke-10 ya. Ya, di kamu yang dahulu bukan umat Allah katanya. Kamu yang dahulu ya bukan umat Allah, ini kutipan Hosea pasal 2 ini ya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Nah, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan ya. Oh betul, kita bangsa yang bukan bangsa yang dipilih ya. Bangsa Yahudi lah bangsa yang dipilih untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, untuk memberitakan kebenaran Allah kepada bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Tetapi kemudian ya tugas bangsa Yahudi selesai sampai Yohanes Pembaptis muncul, dan sekarang Tuhan memakai jemaat, dan barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus masuk ke dalam jemaat dan menjadi bangsa yang terpilih, dan kita bertugas ya sekarang ini untuk memberitakan pekerjaannya yang besar itu. Dahulu kita bukan orang pilihan, sekarang kita menjadi orang pilihan, sekarang kita menjadi alatnya yang efektif gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian mulai dari ayat 11 katanya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Ya, ini orang Kristen kan waktu itu mobile sekali, mereka pindah sana pindah sini karena situasinya tidak memungkinkan, mereka sering kali dianiaya, jadi mereka pindah sana pindah sini, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan berpikir sejak menjadi orang Kristen lalu tidak ada lagi tarikan daging. Oh, malah tarikan dagingnya kuat sekali. Jadi ada pertentangan di dalam diri kita, yaitu keinginan daging yang berjuang melawan jiwa, melawan keinginan roh dan jiwa kita itu yang bertentangan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka kita harus mengikuti keinginan roh dan jiwa kita itu, ya. Jangan mengikuti keinginan daging kita. Itulah sebabnya kita harus rajin berjemaat. Kita harus rajin berjemaat ya. Karena apa? Karena dengan rajin berjemaatlah maka kita akan semakin terpaut ya, terpaut melakukan, atau kita akan semakin condong mengikuti keinginan Roh Kudus, keinginan jiwa kita. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Anda harus mendapatkan gereja yang benar yang mengajarkan doktrin yang benar. Kalau tidak, malah Anda akan semakin disesatkan, malah Anda akan semakin jauh dari kebenaran ya. Itu sangat membahayakan. Oleh sebab itu, gereja yang benar yang Alkitabiah itu jauh lebih mahal dari intan bermata, jauh lebih mahal ya. Dia bagaikan harta yang terpendam ya. Dia yang mana orang layak jual seluruh hartanya dan membelinya. Jadi betapa pentingnya ya. Kemudian ayat 12 katanya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila ya, mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena surat ini ditulis untuk jemaat-jemaat di Asia ya, di mana-mana ya, jelas jemaat itu ada di tengah-tengah orang yang non-Yahudi gitu ya. Jemaat ada di tengah-tengah jemaat yang di Yunani, jemaat itu ada di tengah-tengah orang non-Yahudi gitu. Jadi nasihat ini bukan surat ini ditulis untuk orang Yahudi, bukan ya, tetapi maksudnya untuk jemaat, dan jemaat itu tinggal di ini ya, di antara orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi gitu loh ya. Jadi nah, mengapa? Karena surat ini bukan ditulis untuk jemaat di Yerusalem gitu ya. Surat ini ditulis untuk yang di wilayah-wilayah non-Yahudi ya. Katanya kita harus berhati-hati ya, katanya supaya kalau orang mulai memfitnah kita, dia lihat ya, orang-orang yang mendengar fitnahan itu, wah ya, Mereka akan tahu bahwa itu tidak benar. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya membuka internet, ada mahasiswa saya kasih tahu saya, Pak, orang banyak memfitnah Bapak di internet, katanya di internet. Ya oke, saya bilang nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena ya memang apa yang kita bisa buat terhadap orang jahat ya. Oh di dunia ini ada banyak orang Kristen yang hanya mulutnya saja Kristen ya, dan mereka berani melakukan apa saja. Bayangkan pendengar sekalian, mereka kirim ke internet ya, kirim dirilis di internet cerita porno dan mengirimnya atas nama saya. Jadi saya yang cerita itu. Oh ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya saya ingin katakan kepada pendengar ya, kalau Anda baca apa-apa di internet yang atas nama saya, jangan percaya ya, karena internet itu tempat di mana orang munafik berkanjang di situ ya. Karena apa? Mereka bisa pakai nama samaran, bisa pakai nama orang lain, segala macam gitu ya. Kita tidak tahu kita berurusan dengan siapa itu ya. Ini dunia maya ini. Kita tidak tahu ini siapa, alamatnya di mana, apakah dia ada di Rusia, apakah dia ada di Cina, ada di mana, kita tidak tahu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya jangan percaya apa yang ada di dalam internet itu, sembarangan percaya itu ya. Oleh sebab itu kita perlu waspada, dan ini zamannya orang munafik bersukaria gitu. Ini zamannya mereka ini ya, seenak-enak mereka bisa berbuat melalui internet tentu ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia internet penuh dengan orang jahat di situ ya, penuh dengan orang jahat ya, di mana ya yang bisa jebol bank segala macam ya, memalsukan identitas orang lain sebagainya, di situ penuh dengan orang jahat. Nah orang Kristen tentu jangan berbuat yang demikian ya. Di sini dikatakan tunduklah karena Allah kepada apa? Semua lembaga manusia, baik kepada raja ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali ya, gubernur-gubernur ya. Nah semuanya, kalau zaman sekarang itu presiden, gubernur ya, wali kota, semuanya kita perlu tunduk katanya kepada mereka yang menghukum orang yang berbuat jahat ya. Kita tunduk kepada mereka, menghormati mereka yang menghukum orang yang berbuat jahat ya, dan yang menghormati orang yang berbuat baik. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pemerintah yang baik itu melaksanakan yang disebutkan ini, yaitu menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik gitu ya. Nah kalau berarti pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang ditakuti oleh orang jahat dan disayangi oleh orang baik gitu. Nah kalau terbalik gitu ya, orang jahatnya jadi malah merajalela, orang baiknya ketakutan gitu, itu berarti pemerintahnya itu adalah teman-temannya penjahat gitu. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, oh ya, kita perlu berdoa supaya pemerintah-pemerintah di seluruh muka bumi ini ya adalah pemerintah yang baik, yang takut akan Allah gitu. Nah kemudian di sini ayat yang ke-15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik ya, kita berbuat baik, kamu katanya membungkemkan ya kepicikan orang-orang yang bodoh. Kalau dengan berbuat baik, kalau orang fitnah kita, dia lihat, wah itu orang lain ya, enggak seperti yang dikatakan gitu, difitnahkan itu ya, enggak seperti itu gitu ya. Nah perbuatannya baik terus, jadi akhirnya kita membungkem, akhirnya akhirnya mereka jadi diam gitu, mau ngomong apa lagi katanya ya, nggak bisa ya gitu. Karena setelah mereka melihat faktanya ya tidak demikian gitu ya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ya dikatakan di ayat yang ke-16 ya, ya ini tadi, kepicikan orang-orang yang bodoh katanya. Minum dulu pendengar sekalian ya. Oke, nah oke, pendengar sekalian, kita lihat di katanya ini membungkem ya kepicikan orang-orang yang bodoh. Oh, di dalam Alkitab itu banyak mengecam orang bodoh. Kita jangan bodoh katanya ya. Jangan bodoh berarti kita harus memutar otak. Kita harus punya akal sehatnya. Kalau orang bodoh ini seringkali dimanfaatkan ya. Dia seringkali bisa ini ya, ditipu, gampang ditipu ya. Anda jangan gampang ditipu gitu ya. Anda bisa harus menilai hamba Tuhan mana yang masih dalam ini jalur yang benar. Hamba Tuhan yang sudah kelewatan gitu ya, yang mau ngangkat-ngangkat diri, dia pergi turun naik surga, dia pergi ke neraka gitu ya dok. Wah ampun ya katanya, dia yang diutus Tuhan Yesus langsung, dia sendiri katanya. Yang saya tidak heran ada orang yang demikian, yang saya heran itu adalah banyak orang yang ikut dia gitu. Itu yang saya heran. Dan yang saya heran lagi adalah ada orang-orang yang kita sangka dia pintar gitu, tapi ngikut orang yang macam begini. Wah ini kan, wah kita bilang ini bodoh, ini sebenarnya bodoh sekali gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita jangan demikian ya. Ayat 16 gitu, hiduplah sebagai orang yang merdeka katanya. Nah bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka ya. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita hidup sebagai orang merdeka, hidup sebagai orang merdeka di hadapan manusia, terhadap sesama kita manusia. Tetapi kita ya hidup sebagai hamba Allah di hadapan Allah ya. Kita hidup sebagai hamba Allah, kita hidup sebagai orang merdeka karena kita memang sudah dimerdekakan ya. Kita adalah orang merdeka ya. Jadi kita tidak perlu memperhambakan diri kita kepada manusia gitu, tetapi kita memperhambakan diri kita kepada Allah ya. Tetapi kita merdeka, kita adalah orang yang merdeka gitu. Nah kemudian katanya, hormatilah semua orang. Oh ya, baik, hormati semua orang ya. Hormati semua orang, kasihilah saudara-saudaramu ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu ya. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Aha, ini ya, hormati pemerintah ya. Hormati SBY ya, hormati pemerintah, hormati gubernur, hormati wali kota, semuanya ya, kita hormati mereka. Mereka patut dihormati ya. Dan kasihilah saudara-saudaramu ya, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah ya, takut kepada Allah. Kita menjadi hamba Allah, hormatilah raja katanya. Dan kemudian ayat yang ke-18, hai kamu katanya, hamba-hamba ya, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Jadi yang hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan terhadap Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Wah, kepada Tuhan yang bengis kita mesti tunduk juga. Ini untuk hamba ya, bukan karyawan ya. Kalau karyawan Anda boleh pergi gitu ya. Zaman sekarang tidak ada perhambaan lagi ya. Kalau karyawan ya, ya kalau gajinya kurang mau pergi boleh enggak? Ya bolehlah. Ya bolehlah kan, namanya orang kerja kan mau cari gaji yang lebih tinggi gitu ya. Kalau dengan Tuhan kita mengabdi gitu ya. Kalau kerja untuk cari uang, kita cari yang tinggi gitu gajinya. Nah kalau saya cari uang ya, saya mesti cari yang bayarannya mahal gitu. Tetapi saya bukan cari uang, saya melayani Tuhan gitu ya. Nah katanya ini tunduk juga. Kalau hamba zaman dulu itu kan dibeli ya, dibeli. Jadi tunduk kepada yang bengis juga. Katanya mengapa? Ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dengan dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dengan sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam ya, di sini Rasul Petrus berkata ya, taat kepada Tuhan sekalipun yang bengis ya, mungkin Tuannya malah mukul-mukul gitu ya. Dan katanya kalau kita dalam keadaan sadar kita menderita demi kebenaran, karena Allah kita menderita demikian. Ini mengantisipasi, mungkin ada budak yang percaya Tuhan Yesus ya, kemudian tuannya marah ya, karena tuannya tidak percaya, malah budaknya itu malah diploncok sama dia gitu ya, malah digojlok sama dia gitu. Ah, maka tahan katanya. Sebab apa? Kalau kita dipukul karena kita berdosa, apalah pujian untuk itu. Tetapi kalau kita dipukul, kita dianiaya karena kebenaran, kita sadar akan itu, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Oh, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang mau minta kasih karunia dari Allah. Sekarang Rasul Petrus mengajar kepada kita supaya kita memberi kasih karunia kepada Allah. Ya, jadi ini kebalikan ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin aja Anda baca satu ayat di dalam Amsal 19. Amsal 19 ayat 17. Ya, Amsal 19 ayat 17. Bunyinya demikian. Ya. Siapa yang menaruh belas kasihan ya kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas ya perbuatannya itu. Jadi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah ya, dia memiutangi Tuhan. Dia pinjamin Tuhan gitu duit gitu ya. Dia memiutangi Tuhan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kalau kita dengan sadar kita menderita demi Tuhan, kita memiutangi Tuhan. Nah, ini sungguh pengajaran yang luar biasa. Jadi kita bukan minta-minta anugerah dari Tuhan, malah kita sekarang meminjamin Tuhan ya anugerah. Nah, ini luar biasa. Yaitu dengan apa? Dengan menderita untuk namanya ya. Bayangkan kalau kita hidup di dunia ini kita sudah banyak menderita karena Tuhan, demi dia kita sudah menderita ya. Nanti kita ketemu dengan dia, kira-kira apa dia yang akan ngomong? Oh, dia bilang ya, oh anakku ya, engkau sudah begitu susah demi namaku, engkau sudah begitu menderita karena aku ya, mari masuklah di sini, inilah saatnya engkau saya muliakan, inilah saatnya engkau saya angkat, inilah saatnya engkau ya menerima balasan dariku karena engkau sudah banyak menderita demi namaku. Oh, inilah yang kita akan dapat ya, kalau kita menderita demi itu, demi karena Tuhan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan jadi orang Kristen cengeng yang merengek-rengek minta kasih karunia Tuhan, minta berkat dan sebagainya. Cobalah ya, ini ganti konsepnya. Beranikah Anda menderita demi Tuhan gitu? Dan supaya satu hari Tuhan, sungguh ketika engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan memeluk engkau dan dia berkata, oh anakku, engkau sudah sangat menderita di dunia ini karena aku, katanya. Ah, itu baru hebat. Ayat 22 katanya, ia tidak berbuat dosa. Ya, dia memberi contoh kepada kita. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, ini contoh hidup yang baiknya. Tuhan Yesus, ya. Petrus hidup dengan dia 3,5 tahun dan Petrus dapatkan Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, nah, sungguhkah Anda orang yang tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutmu? Ya, siapa yang paling tahu? Teman hidup Anda paling tahu ya, karena dia siang malam bersama dengan engkau. Nah, ayat 23 berkata katanya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia yang menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Tuhan Yesus ketika disalibkannya tidak mengancam orang yang menyalibkannya. Kalian ini ya, nanti satu hari kalian akan dihukum ya. Enggak, dia tidak begitu ya. Dia malah berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, kita harus hidup untuk kebenaran. Karena apa? Karena dia telah menggantikan kita, menanggung dosa kita. Itulah sepatutnya sekarang ini kita hidup untuk kebenaran ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hanya ayat ini banyak disalahkan. Ini ayat ini sebenarnya kutipan Yesaya 53 ya. Jadi oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Sembuh secara apa? Kita sembuh secara rohani. Seharusnya kita sembuh secara dua-duanya. Kalau bangsa Yahudi tidak menolaknya, maka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ya. orang saat itu akan sembuh secara rohani maupun jasmani. Tetapi karena penolakan jadi kesembuhan yang diberikan itu sekarang ada kesembuhan yang rohani. Nanti kedatangan yang kedua kali kita akan disembuhkan secara jasmani. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh sekarang secara rohani, nanti kedatangan yang kedua kali akan sembuh secara jasmani gitu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Oh, puji syukur kepada Allah. Ya, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh secara rohani. Ya, sekali lagi, sembuh secara rohani. Jangan ada yang bodoh yang menafsirkan ini kesembuhan secara jasmani, lalu berkata, ya anaknya sakit, jangan ke dokter, kita sudah sembuh, mari kita doakan. Ya itu tidak benar itu ya. Itu penafsiran yang menyesatkan. Bukan hanya menyesatkan, itu membahayakan ya. Bisa menyebabkan orang mati gitu. Pendeta macam begitu itu pendeta yang sesat itu ya. Nah, kita harus tahu kita sekarang disembuhkan secara rohani. Nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita akan disembuhkan secara jasmani ya. Nah, katanya kita dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Nah, kita dipelihara seperti gembala memelihara domba, kita dipelihara jiwa kita. Oh, puji syukur kepada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah 1 Petrus pasal 2 sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Engkau datang menyelamatkan kami. Engkau adalah pemelihara jiwa kami, Tuhan. Terima kasih oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh, sembuh secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin.